lagi ku terjebak di dalam ambisi. Seperti orang-orang berdasi yang gila materi. Masa bosan membukakan jalan mencari perang. Keluarlah dari zona nyaman. Sembilu yang dulu biarlah berlalu. Bekerja bersama hati. Kita ini insan bukan seekor sapi. Sembilu yang dulu biarlah membiru. Bekerja bersama hati. Waktu ke waktu perlahan ku rakit egoku. Merangkul orang-orang yang mulai sejiwa denganku. Ku beeman membukakan jalan mencari teman. Bergeraklah dari zona nyaman. Yang dulu biarlah berlalu. Bekerja bersama hati. Kita ini insan bukan seekor sapi. Sembilu yang dulu biarlah membiru. Bekerja bersama hati. Diam dan mati milik dia yang tak bisa berdiri. Berdiri. Diam dan mati milik dia yang tak bisa berdiri. Berdiri di kaki sendiri. Oh, sembilu yang dulu biarlah membiru. Bekerja bersama hati. Kita ini insan bukan seekor sapi. Tanamkan pesanku agar tak keliru. Bekerja bersama hati.